Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan sahabat Riyadul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan tentang kitab Sahih Bukhari. Dan kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Haid, yaitu hukum-hukum seputar haid. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah nifas, tetapi berkaitan dengan masalah keguguran, hukum seputar keguguran. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang hukum seputar keguguran, saya ingin mengingatkan dengan kalimat yang singkat untuk jamaah di Masjid Aisyah dan juga pemirsa, walaupun mungkin sudah diulang, yaitu berkaitan dengan bulan Rajab. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus diketahui oleh kaum muslimin seputar bulan Rajab? Ada dua poin yang harus dipahami, diketahui oleh setiap mukmin, mukminah, muslim, muslimah seputar bulan Rajab. Yang pertama, dari sisi keutamaan bulan Rajab. Yang kedua, dari sisi bahasan berkaitan dengan sejumlah amalan di bulan Rajab yang dinisbatkan sebagai ibadah, tetapi sesungguhnya tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang sisi keutamaan bulan Rajab, itu telah ditetapkan dengan nas hadis bahwa bulan Rajab salah satu bulan haram. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan global, inna idatasyuhuru indallahi 12 syahra minha arbaatun hurumun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam setahun itu 12 bulan. Dan di antaranya 4 bulan yang haram. Tapi Al-Qur'an tidak menyebutkan bulan apa saja bulan haram itu. Maka disebutkan dalam hadis Abu Bakrah An-Nufai Ibnu Harits, dan hadisnya adalah sahih, bahwa Nabi SAW mengatakan, inna zamana istadaro kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda as-sana isna asyara syahran minha arba'atun hurumun salasun mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabun mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Nabi SAW mengatakan setahun itu 12 bulan. Allah telah menetapkannya sejak menciptakan bumi dan langit. Di antaranya adalah 4 bulan yang diharamkan. 3 bergandengan, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi bergandengan, berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab, yaitu bulan yang berada di tengah-tengah Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah dengan Sya'ban. Apa yang harus diketahui dari bulan haram? Bulan haram bagi orang-orang beriman itu pertama dilarang berperang. Artinya tidak ada peperangan yang dinamakan dengan perang tolab, perang yang diperintahkan untuk menyerang. Maka dihormati, dan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka pun mengagungkan bulan Rajab. Kemudian pada bulan-bulan haram, dan salah satunya bulan Rajab, dilarang orang melakukan bentuk-bentuk keboliman, bentuk-bentuk maksiat yang dikatakan bahwa di bulan tersebut jika orang melakukan maksiat, orang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, maka akan dilipat gandakan dosanya. Jadi itu peringatan khusus. Walaupun tentunya kita sebagai seorang mukmin tidak berarti kalau di bulan lain melakukan dosa. Tetapi di bulan Rajab, di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah, di bulan Zulqa'dah, itu dilipat gandakan dari sisi dosanya. Nah, itu sesuatu yang harus kita tahu. Adapun bagian yang kedua, ketika kita ditanya amal apakah yang dianjurkan bagi seorang mukmin untuk melakukan amal-amal di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram, ya, di bulan-bulan haram. Secara umum melakukan banyak kebaikan baik, karena bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika orang melakukan amal-amal kebaikan, maka dicintai Allah dan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keburukan akan dilipat gandakan, maka kebaikan pun akan dilipat gandakan. Tetapi pertanyaannya, adakah amalan-amalan yang khusus yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin? Jawabannya, tidak ada amalan khusus yang memiliki keutamaan dilakukan di bulan Rajab. Jadi tidak ada amalan yang khusus yang punya keutamaan khusus dilakukan di bulan Rajab. Sejumlah amalan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dan dijadikan sebagai keutamaan dalam bulan Rajab, tetapi itu tidak ada, itu adalah sejumlah amalan yang bersumber kepada hadis-hadis dhaif. Jadi yang bersumber kepada hadis-hadis dhaif. Di antara amalan yang tidak disunnahkan tetapi ma'ruf, yaitu sholat rogoib. Jadi sholat rogoib. Sholat rogoib adalah sholat yang dilakukan pada Jumat pertama dari bulan Rajab, di mana di hari Kamisnya berpuasa, puasa Kamis. Kemudian setelahnya nanti adalah sholat yang dinamakan dengan sholat rogoib. Nah, sholat rogoib ini jumlah rokaatnya adalah 12 rokaat. Jadi jumlahnya adalah 12 rokaat. Ya. Setiap rokaatnya membaca Al-Fatihah kitab, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadri sebanyak 3 kali, dan membaca kul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Kemudian dilakukan dua rakaat. Jadi dua rakaat salam. Ijma para ulama hadis bahwa hadisnya adalah dhaif. Bahkan maudhu. Menurut sejumlah para ulama. Jadi sholat yang semacam ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan bersumber kepada hadis yang dhaif. Hadis yang maudhu. Jadi tidak ada sholat khusus. Tapi jika kita melaksanakan sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyatul masjid di bulan Rajab, ya baik. Dan ada keutamaannya. Tapi tidak ada yang namanya sholat rogoib. Yang kedua, dengan istilah puasa Rajab. Nah, puasa Rajab itu ada dua jenis. Ada yang disyariatkan dan boleh, yaitu puasa sunnah di bulan Rajab. Seperti puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, puasa di bulan Purnama 13, 14, 15. Maka ketika kita melakukannya baik, boleh, dan tidak mengapa. Tetapi puasa yang diyakini hari pertama akan dapat pahala sekian, di hari kedua akan dapat pahala sekian, di hari ketiga akan dapat sekian. Dan siapa yang berpuasa 7 hari berturut-turut akan ditutup semua pintu neraka baginya dan dibukakan baginya pintu surga, maka hadisnya maudhu. Hadisnya la aslalahu, maudhu. Artinya hadisnya lemah sekali. Jadi tidak ada istilah yang dinamakan puasa Rajab dengan keutamaan seperti tadi. Tidak ada keutamaan puasa Rajab yang apabila melakukan tanggal 1, 2. Gitu. Tapi kalau kita melakukan puasa Senin atau Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, boleh. Yang ketiga adalah yang dinamakan Atirah. Atirah adalah sembelihan di bulan Rajab. Ahli sunnah dan para peneliti, para ulama, bahwa yang rajih tidak ada sembelihan khusus, yaitu yang dinamakan dengan atirah, sembelihan di bulan Rajab. Jadi berkurban di bulan Rajab tidak ada. Yang ada ini adalah merupakan ajaran Syiah. Kemudian juga tidak ada keutamaan umroh di bulan Rajab. Jadi tidak ada keutamaan umroh di bulan Rajab. Tapi kalau seseorang berumroh di bulan Rajab, ya baik, gak apa-apa. Dapat pahala. Tapi kalau orang meyakini bahwa berumroh di bulan Rajab akan dapat pahala gini, gini, gini, dan ada keutamaan tertentu, maka tidak ada dalil yang menunjukkan itu semua. Jadi tidak ada bersumber kepada dalil. Demikian juga tidak ada keutamaan apa yang dinamakan dengan ziarah kubur di bulan Rajab. Bukan tidak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah untuk mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukum maut. Nabi SAW mengatakan, dulu aku melarang berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah, karena akan mengingatkan kalian atas kematian. Tapi tidak boleh orang memiliki keyakinan bahwa ada keutamaan ziarah kubur di bulan Rajab. Tidak ada. Ya, tidak ada keutamaan berziarah kubur di bulan Rajab. Nah, ini sejumlah amalan yang tentunya tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kehususan amal di bulan Rajab. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita memahami sejumlah hadis ataupun masalah, kita akan masuk ke masalah yang kita bahas, yaitu Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala babun mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Ubaidillah ibni Abi Bakrin an Anas ibni Malikin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wajal wakkala birrahimi malakan yaqulu ya rabba ya rabbu nutfah ya rabba alaqatun alaqatan ya rabba mudghah fa idza arada ayabdi khalqahu qala adzakarun am unsa syaqiyun am sa'idun fama rizqu wal ajalu fayaktubu fi batni ummihi. Bab Imam Bukhari membawakan bab dengan membawa potongan ayat bab mudghah mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, bab tentang menyebutkan segumpal daging yang belum disempurnakan penciptaannya dan segumpal daging yang telah disempurnakan penciptaannya. Jadi maksudnya di sini segumpal daging yang belum berbentuk manusia dan segumpal daging yang telah disempurnakan bentuknya. Jadi ada tulangnya, kemudian nanti Allah menciptakan ada tangannya, ada kakinya, berbentuk kepala sehingga berbentuk janin walaupun belum ditiupkan ruh. Kemudian beliau membawakan hadis lewat Musaddad, itu Musaddad ibnu Mursarhad, sampai kepada Anas ibnu Malik, semoga Allah meridhoi kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ini tahapan penciptaan manusia di alam rahim. Sesungguhnya Allah telah mewakilkan, artinya telah memerintah malaikat, ya, dan berkata, ya Rab, nutfah. Dia menyebutkan awalnya nutfah. Nutfah, ya, di sini, ya, yang dimaksud adalah air mani. Ya Rab, alaqah. Wahai Rab, segumpal darah. Ya Rab, mudghah. Wahai Rab, ini segumpal daging. Nanti kita jelaskan. Apabila Allah berkehendak untuk menyelesaikan penciptaannya, artinya menyempurnakan penciptaannya, maka dikatakan perempuan atau laki-laki, artinya ditetapkan tentang perempuan atau laki-lakinya. Kemudian juga celaka dan bahagianya, kalau bahasa Sunda bagja cilakanya. Kemudian ukuran rizkinya. Kemudian kapan akan meninggalnya. Maka itu semua ditulis ketika seseorang berada di perut ibunya. Nah, bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab haid. Jadi dalam kitabul haid. Jadi bab ini dan ayat ini, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitabul haid tentang hukum seputar haid. Yaitu ayat yang terdapat pada surah Al-Hajj ayat 5. Jadi ayat yang terdapat pada surah Al-Hajj ayat 5. Itu ayat yang menjelaskan tentang perkembangan atau tahapan penciptaan manusia. Jadi ayat yang menjelaskan tentang tahapan penciptaan manusia. Itu ayat berbunyi, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah. Allah berfirman, wahai manusia, jika kalian dalam keadaan ragu tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian dari tanah. Yang dimaksud di sini adalah awal penciptaan Adam alaihi salam. Thumma min nutfah, kemudian setelah itu dari air mani. Yang dimaksud di sini adalah tasalsul ataupun yang dinamakan dengan nasal, yaitu perkembangan manusia setelah Adam dan Hawa. Summa min alaqah, kemudian dari nutfah, dari air mani, ya, dan disebutkan 40 hari. Jadi setiap 40 hari gitu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, setiap 40 hari itu menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Segumpal darah. Summa min mudghah, kemudian dari segumpal daging. Jadi dikatakan mudghah itu daging yang dikatakan satu suap orang. Jadi digambarkan mudghah itu daging sakeureut, itu bahasa Sunda mah. Daging satu yang bisa orang langsung satu suap, satu suap. Kalau bahasa Sunda mah sakeureut gitu. Ya, satu iris daging gitu. Seperti itu. Ya, mungkin orang kedokteran akan lebih paham. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Artinya di situ ada yang berawal daging, kemudian setelah itu mukhallaqah, artinya disertakan nanti dalam ayat yang lain, yaitu tulang. Artinya bahwa tulang di apa? Diliputi oleh daging. Kemudian berbentuklah jasad manusia, tapi belum ditiupkan apa? Ruh. Jadi tampak tangannya, tampak kedua kakinya, tampak kepalanya, tampak hidungnya gitu. Maka ini dinamakan mukhallaqah. Ghair mukhallaqah yaitu masih daging. Ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang disebutkan di sini, ya, sama gitu kan. Yaitu awalnya nutfah, kemudian disebutkan dalam hadis lain 40. Kemudian alaqah daging 40. Artinya 40 hari. Kemudian mudghah 40 hari. Kemudian baru setelah itu apa? Disempurnakan penciptaan yang dinamakan mukhallaqah, ghair mukhallaqah. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh setelah 4 bulan. Itu wa nufiha fi ruh arba'atu ashhur. Kemudian ditiupkan ruh setelah 4 bulan. Kemudian dalam ayat ini Nabi SAW mengatakan bahwa Allah telah menulis, ya, tentang semuanya. Ketika manusia ditiupkan ruh di rahim ibunya, apa yang ditulis? Ditulis apa? Ditulis di Lauhil Mahfudz. Tentang apa? Tentang laki-lakinya atau perempuannya. Tentang kebahagiaan dan sengsaranya. Masuknya apa? Masuk di sini dua perkara. Ya. Mungkin si fulan sakit, si fulan sembuh. Dan termasuk tentang surga dan nerakanya. Bahwa si fulan akan mengamalkan amalan kebaikan, si fulan akan mengamalkan amalan keburukan. Telah ditulis. Sebagaimana juga telah ditulis rizkinya. Jadi artinya, saya, antum, pemirsa, sebesar apapun kita mencari dunia, tidak akan melewati apa yang telah ditulis di Lauhil Mahfudz. Ya, kalau digambarkan ya, seseorang mungkin kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, cari dunia gitu. Mal ngaleuwihan anu geus ditulis di Lauhil Mahfudz gitu. Jadi tidak akan melebihi itu karena telah disebutkan takaran rizki kita. Demikian juga ajal. Hari apa, di umur berapa, jam berapa, detiknya, semuanya telah ditetapkan di Lauhil Mahfudz. Ditulis ketika kita masih berada di rahim ibu kita. Hadis ini tentunya menjelaskan tentang takdir. Tapi kita tidak akan terlalu mendalam tentang takdirnya. Karena sekarang bukan pelajaran akidahnya. Gitu. Kita belajar fikih. Gitu. Nah, lalu apa tujuan Imam Bukhari memasukkan hadis ini dan ayat ini pada masalah haid? Jadi apa tujuan dari Imam Bukhari memasukkan hadis ini dan memasukkan artinya bab ini dalam kitab haid? Nah, para ulama menjelaskan untuk beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu hukum seputar apakah wanita yang hamil itu haid atau tidak. Jadi masalahnya adalah berkaitan apakah wanita yang hamil itu haid atau tidak. Atau pertanyaan yang lain redaksinya, jika seorang wanita yang sedang hamil keluar darah, apakah dihitung darah haid sehingga dia tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh dijima oleh suaminya? Atau apabila keluar darah di waktu hamil, itu dianggap darah rusak, tidak dianggap haid gitu. Ini masalah pentingnya gitu. Jadi kalau seorang wanita, seorang ibu ketika sedang hamil keluar darah, apakah dihitung sebagai darah haid atau tidak dihitung sebagai darah haid? Nah, maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini kepada dua kaul. Jadi ada dua pendapat para ulama tentang hukum wanita yang sedang hamil keluar darah. Ya. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa wanita yang hamil tidak haid. Dan apabila datang darah atau ia melihat darah sedang hamil, maka dianggap itu sebagai darah rusak. Tidak dihitung sebagai darah haid gitu. Jadi sama dengan darah istihabah. Apa dalil pendapat yang pertama ya? Yang mengatakan bahwa wanita yang sedang hamil itu tidak haid. Nah, dalilnya adalah ayat yang mengatakan bahwa wanita yang hamil iddahnya sampai ia melahirkan. Jadi wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Jadi dalam ayat wanita-wanita yang hamil itu iddahnya sampai dia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayadhana hamlahunna. Jadi kata para ulama pendapat ini, kalaulah wanita yang hamil itu haid, maka juga akan disebutkan bahwa iddahnya tiga kali haid. Tetapi Allah mengatakan bahwa wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Artinya apabila wanita yang hamil ditalak, maka iddahnya sampai dia melahirkan, bukan sampai dia selesai haid gitu. Kemudian yang kedua, bahwa dalil-dalil umum menunjukkan hamil itu jadi apabila orang itu haid maaf menunjukkan tidak hamil. Jadi apabila orang itu haid, pertanda dia tidak hamil. Maka oleh sebab itu wanita yang ditalak, maka dia diberikan iddah tiga kali suci. Atau tiga kali haid. Kalau dia haid, maka berarti tidak hamil. Maka diambil kesimpulan, kalau dia hamil, tidak dihitung haid. Gitu. Itu mafhum mukhalafahnya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil tetap dihukumi haid. Jadi wanita yang hamil tetap dihukumi haid. Dengan dua syarat. Jadi dengan dua syarat. Yang pertama, apabila keluar darahnya di waktu yang dia biasa haid. Jadi untuk para ibu kan tahu ya, ketika sebelum hamil haidnya biasa, umpamanya di bulan apa di pekan pertama 7 hari. Jika seorang wanita itu melihat darah haid, melihat darah maaf di hari-hari yang dia biasa haid dalam kondisi hamil tadi, maka dihitung haid menurut pendapat kedua. Atau yang kedua, dia melihat sifat-sifat darah haid. Jadi tadi berarti apa? Melihatnya di waktu yang dia biasa haid. Yang kedua, dia juga melihat sifat-sifat darah haid, yaitu yang disebutkan sebelumnya ada 4 sifat darah haid itu. Pertama dari si warna hitam. Kedua dari sisi encernya atau dan kentalnya, darah haid adalah kental. Yang ketiga dari sisi baunya, darah haid adalah bau khusus. Yang keempat dari sisi mengental. Artinya darah haid itu apabila telah encer tidak mengental kembali. Dan itu sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi menurut pendapat yang kedua, apabila seorang wanita yang dalam keadaan hamil keluar darahnya di hari-hari yang dia biasa haid dan dia melihat alamat sifat darah haid, maka dihitung sebagai darah haid. Nah, mereka mengambil keumuman ayat itu yang ada pada surah Al-Baqarah itu, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi ayat ini menunjukkan kalau melihat darah maka dihukumi apa? Haid. Karena ilahnya ketika melihat. Jadi ilahnya ketika melihat. Nah, kedua pendapat ini dibilang kuat, ya. Antara yang mengatakan bahwa yang hamil itu haid dengan para ulama yang mengatakan yang sedang hamil tidak haid, itu sama-sama kuat. Imam Bukhari rahimahullahu taala condong dengan penyebutan bab ini bahwa wanita yang hamil tidak haid. Dan Imam Bukhari berpendapat bahwa wanita yang hamil apabila keluar darah maka dianggap darahnya darah rusak, darah istihabah, tidak dihitung sebagai darah apa? Darah haid. Jadi ini pendapat Imam Bukhari. Dan pendapat pertama ini ra'yul jumhur, yaitu pendapat kebanyakan para ulama. Dan tentunya kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam masalah ini kita ambil pendapat pertama bahwa wanita yang hamil tidak dihitung sebagai apa? Sebagai haid gitu. Itu kesimpulannya. Sekarang kita akan ambil masalah penting, yaitu berkaitan dengan keguguran. Berkaitan dengan keguguran. Dan beda dengan menggugurkan. Kalau keguguran beda, kalau menggugurkan beda hukumnya. Jadi dalam fikih itu as-saktu, al-isqat, al-ijhad. Ya. Kalau as-saktu dikenal dengan keguguran. Kalau isqat atau ijhad, aborsi dalam bahasa sekarang. Aborsi yaitu menggugurkan kandungan. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah taala. Dari hadis ini dibahas beberapa hukum. Yang pertama berkaitan dengan as-saktu, keguguran. Keguguran dalam definisi yang sangat ringan untuk dipahami, apa sih keguguran itu? Yaitu keluarnya janin sebelum sempurna. Jadi keluarnya janin sebelum sempurna kehamilan. Dinamakan apa? Keguguran. Isyarat di dalam Al-Quran yang dinamakan sempurna hamil itu 6 bulan. Atau para medis itu 7 bulan. Ya. Jadi kalau anak itu lahir 6 bulan, walaupun dikatakan dalam istilah prematur, itu banyak yang hidup ya. Jadi dianggap normal gitu ya. Walaupun dikenalnya dengan istilah prematur. Dan keumuman yang paling lama hamil itu 9 bulan. Jadi kalau lewat dari 9 bulan itu dianggap punya masalah gitu. Lewat katanya. Ya, lewat. Ya, jadi umumnya. Nah, as-saktu adalah lahirnya janin atau keluarnya janin itu sebelum sempurna. Jadi umumnya adalah sebelum 6 bulan. Nah, lalu apa sih hukum fikih dengan keguguran? Sehingga seorang muslimah, seorang muslim, kita wajib tahu tentang keguguran itu. Keguguran ada beberapa hukum fikih. Yang pertama, khusus untuk wanita. Kapan keguguran dihitung nifas? Gitu. Jadi keguguran di bulan berapa atau di pekan berapa dianggap sebagai hukum nifas. Jadi kalau keguguran baru satu minggu umpamanya, apakah dianggap nifas atau istihabah? Kalau udah 3 pekan atau semisalnya, nah ini hukum penting, karena berkaitan dengan hukum nifas atau bukan. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, dari sisi hukum lain, yaitu apa? Hukum memandikannya, hukum mengkafaninya, hukum menyolatkannya, hukum menguburkannya, hukum memberi nama, hukum mengakikahinya. Jadi kalau keguguran sebelum berbentuk manusia, apa hukuman? Hukum berkaitan dengan kewajiban kita menyolatkannya. Dan hukum setelah ditiupkan ruh. Maka ini ada perbedaan-perbedaan dari sisi apa? Hukum. Sehingga kita harus betul-betul paham di sini. Nah, sekarang kita ambil dulu masalah keguguran. Ya, keguguran. Ya. Dari sisi hukum nifas atau bukan. Nah, maka keguguran itu bisa diambil beberapa hukum. Ya, bisa diambil beberapa hukum. Kita ambil dibagi 3. Jadi dibagi 3 dulu keguguran. Yang pertama, keguguran sebelum berbentuk manusia. Jadi mudghah ghairu mukhallaqah. Jadi keguguran sebelum berbentuk jasad. Ini dinamakan mudghah ghair mukhallaqah atau alaqah atau nutfah. Jadi yang pertama, keguguran sebelum berbentuk jasad. Dalam tahapan apa? Dalam tahapan 3 tadi. Nutfah masih dalam bentuk air mani, ya istilahnya itu sperma tojoa yang bertempat pada rahim menyatu dengan ovum atau yang dinamakan dengan induk telur, ya yang menurut para ahli sperma laki-laki itu memiliki jutaan dan berlomba masuk ke tempat itu gitu. Ketemu dengan opum ataupun induk telur. Tapi yang hidupnya sedikit. Ya. Paling orang ya jarang terjadi 2-3 tapi umumnya 1 kan itu. Maka dinamakan fi qarari makin. Di rahim yang telah dipilih Allah, diciptakan Allah. Bertemu antara sperma laki-laki dengan induk telur, yaitu sperma perempuan. Mukhallathah bergabung, maka di situ dinamakan dengan nutfah. Nah, jika keguguran sebelum 40 hari, maka berarti dalam bentuk apa? Nutfah. Kemudian apabila telah 40 hari, maka itu dinamakan alaqah. Karena awal penciptaan itu ba'da arba'ina yauman, setelah 40 hari. Itu dalam bentuk alaqah, yaitu segumpal darah. Jadi bisa keguguran masih nutfah, bisa keguguran ketika alaqah. Jadi masih segumpal darah. Dan bisa keguguran ketika mudghah, ghairu mukhallaqah. Yaitu daging yang masih bergumpal dan belum ada pembentukan tubuh manusia. Perhatikan, jika keguguran dalam fase ini, maka para ulama menjelaskan itu tidak dihitung sebagai nifas. Catat ya. Jadi para umahat, Jadi apabila keguguran sebelum berbentuk jasad dan masih berbentuk daging, yang disebutkan tadi seperti satu iris daging atau satu suap orang makan daging, maka itu belum dikatakan sebagai darah nifas, tetapi darah fasid atau dikenal dengan darah istihadhah. Jika melihat darah keluar atau yang dinamakan mungkin ada pendarahan, maka tidak dihitung sebagai darah nifas. Wajib sholat, wajib puasa, boleh berjima. Dengan syarat, tidak keluar pada hari-hari haid. Jadi artinya begini, perhatikan. Jika orang keguguran di hari yang belum terbentuk jasad manusianya, maka dia melihat darah berhari-hari, itu tidak dihitung haid, itu tidak dihitung nifas, tapi darah istihadhah. Tapi apabila satu ketika berkepanjangan melihat darahnya, lalu bertepatan dengan hari-hari yang dia biasa haid, maka dihitung haid di saat itu. Karena kembali kepada adahnya, kembali kepada kebiasaan dia haid. Nah, berarti ini hukum pertama. Yang kedua, apabila keguguran setelah mukhallaqah, artinya setelah berbentuk manusia. Jadi kalau dilihat menggunakan apa? Alat yang canggih hari ini. Apa namanya? USG ya. Itu udah kelihatan. Udah kelihatan. Apanya? Tuh anunya, tangannya, ininya. Lalu keguguran keluar, keguguran, maka itu dihitung haid, dihitung nifas. Berarti tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh berjima. Karena dianggap itu adalah wiladah, melahirkan, walaupun belum ditiup ruh. Jadi walaupun belum ditiup ruh. Ya. Jadi kalau udah berbentuk. Kemudian yang ketiga, apabila keguguran setelah 4 bulan setelah ditiupkan ruh. Jadi setelah ditiupkan ruh, maka ijma itu dihitung nifas, ya. Dan hukumnya adalah hukum nifas, hukum haid. Berarti tidak boleh berpuasa, tidak boleh berjima, tidak boleh sholat setelah ia melihat darah itu. Karena dihitung itu nifasnya. Jadi ini adalah hukum keguguran. Apalagi keguguran setelah itu lebih jauh. Sampai mungkin jenisnya apa? Jika si bayi keluar, kemudian sempat mendengar suara nangis, kemudian meninggal dunia, maka otomatis ini dihitung sebagai nifas. Karena ini termasuk pada wiladah, itu kepada melahirkan. Jadi hitung sebagai apa? Melahirkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum pertama. Sekarang kita datang hukum kedua berkaitan dengan hukum lain. Itu dari sisi menyolatkan, mengkafani, dan seterusnya. Nah. Keguguran atau meninggal dunia. Nah, perhatikan di sini. Ini sedikit beda. Kita diawali yang besar dulu. Dari yang besar, kemudian ke bawah. Kalau tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Ini hukum menguburkan, mengkafani, memandikan. Ya. Jika bayi lahir, Dan seseorang sempat ibunya mendengar suara, bapaknya mendengar suara, bahwa bayi itu adalah hidup. Kemudian meninggal dunia, tak lama kemudian meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka tentunya bagi orang tuanya diperintahkan untuk bersabar dan ingat bahwa bayi yang meninggal dunia sebelum dewasa menjadi tidak mengapa mengakikahinya. Tidak mengapa mengakikahinya. Ini kalau lahir ya dan normal. Artinya lahir normal. Itu yang pertama. Jadi sempat hidup. Sempat hidup. Yang kedua, apabila keguguran setelah berbentuk dan setelah ditiupkan ruh. Jadi tahapan yang kedua, lahir atau keguguran setelah berbentuk dan setelah ditiupkan apa? Ruh. Itu setelah 4 bulan. Apa kewajiban bagi orang tuanya? Maka baginya untuk mengkafaninya, memandikannya, dan menguburkannya, dan menyolatkannya. Jadi kalau udah ditiupkan ruh dan keluar berbentuk janin, berbentuk manusia, maka dalam kondisi seperti ini pun ya disyariatkan ya untuk ya dipelihara seperti layaknya yang lainnya, dalam arti disolatkan, dimandikan otomatis, dikapani, dan dikuburkan. Kemudian apabila keguguran sebelum ditiupkan ruh, maka tidak dimandikan, tetapi dikuburkan biasa saja. Dalam arti dikuburkan seperti mungkin orang menguburkan biasa, karena itu bukan manusia dalam arti yang bernyawa. Ya. Jadi pengurusannya bukan seperti kita mengurus jenazah. Dikuburkan, tapi bukan dimandikan, dikapani, disolatkan. Ya, karena tidak berbentuk, belum bertiupkan ruh. Bukan hakikat apa? Manusia. Ya. Dalam arti tahapan itu. Tahapan itu. Nah ini dari sisi tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian, hukum-hukum yang lainnya, sebelum kita membuka beberapa pertanyaan, adalah ijhad wa iskot, yaitu yang dinamakan menggugurkan atau dalam bahasa lain tentang aborsi, menggugurkan, iskot, mengeluarkan. Di sini ada beberapa hukum yang tentunya harus kita pahami. Kita sebagai seorang muslim harus pahamnya terhadap hukum-hukum ini. Ya. Pertama kita iskot. Iskot itu mengeluarkan janin tidak dalam kondisi normal ataupun natural. Jadi mengeluarkan janin dalam kondisi bukan natural, artinya bukan keluar sendiri, maka dinamakan iskot. Kalau ijhad itu kriminal, definisinya adalah aborsi, karena iskot tidak selamanya aborsi. Kalau ijhad lebih kepada definisi kriminal, namanya apa? Aborsi. Nah, perhatikan di sini hukum-hukumnya. Kalau iskot ada bentuk amaliyah yang dilakukan oleh sebagian kita hari ini, yaitu dengan istilah sesar. Sesar. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa hukum sesar? Ya. Hukum sesar, jika disengaja tanpa sebab, maka itu terlarang dalam Islam. Mungkin sebagian orang, sebagian wanita, karena ingin menjaga lebih keperawanannya, ya, melakukan dengan sesar tanpa sebab gitu. Maka dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh menyakiti diri. Gitu. Karena tentunya apa sesar itu melukai kan. Melukai. Dan walaupun itu diakui mungkin secara medis, tapi hatta orang yang medis, seorang dokter itu pasti akan mengatakan bahwa orang yang sesar itu ya tidak boleh 3 kali, minimalnya 3 kali. Jadi kalau tanpa sebab tidak boleh orang melakukan hal itu, menyakiti dan punya konsekuensi mungkin dari sisi kesehatan setelah itu. Maka kaidah umum dalam Islam itu la dirara wala dirar wala tulku baidikum ila tahluka. Artinya tidak boleh kita menyeret diri kepada kecelakaan, tidak boleh memadorotkan. Ya. Jadi ini hukum pertama. Hukum yang kedua yaitu mempercepat. Mempercepat keluarnya janin. Jadi mempercepat keluarnya janin. Seperti apa? Ya, seperti menggunakan habbah, menggunakan obat. menggunakan obat. Nah, secara medis dan secara para ulama mengatakan, kalau seorang yang hamil atau si bayi dianggap sudah melewati batas dan akan berbahaya kepada kehidupan janin dan fisik si ibu, maka tidak mengapa menggunakan sejenis obat yang isinya merangsang untuk cepat apa? Keluar. Tapi ini juga harus dengan dokter yang terpercaya. Dari sisi menggunakan obat, jangan sampai merusak juga kepada janin. Tapi kalau orang menggunakan obat demi merangsang cepatnya keluarnya janin, tidak mengapa. Tapi semua yang alamiah itu yang dituntut dalam syariat. Jadi yang sifatnya alamiah. Ya, karena kalau menggunakan obat itu ada konsekuensi-konsekuensi lain, ada efek sampingnya gitu ya, efek sampingnya. Ya. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, ya, adalah berkaitan dengan menggugurkan kandungan. Jadi kalau tadi mengeluarkan janin, ingin hidup, ya, dengan cepat dan sebagainya, tadi hukumnya sudah dibahas. Sekarang menggugurkan kandungan. Perlu kita ketahui sebelum tafsirnya, kenapa banyak orang menggugurkan kandungan? Jadi kenapa orang banyak menggugurkan kandungan? Yang pertama, karena banyaknya perzinahan. Dan tujuannya adalah untuk menutup aib. Jadi karena banyaknya perzinahan, karena tersebarnya perzinahan dan ingin menutup aib, maka orang melakukan aborsi atau menggugurkan. Maka tentunya ini dzanbun ma'a dzanbin. Jadi dzanbun fauqa dzanbin, dosa di atas dosa. Berzinahnya dosa dan menggugurkan kandungan juga berdosa. Ini jenis pertama. Jenis pertama. Jenis yang kedua, orang melakukan pengguguran janin karena khauf minal fakri, khauf minad dunia. Karena banyak orang yang takut fakir, takut dunia. Oh, aduh, anak saya udah sekian, saya takut kalau punya anak lagi digugurkan gitu. Maka jelas ini juga termasuk kabairud dzunub, termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam Quran ya, tentang dosa besar yaitu khamsyata imlakin, karena membunuh anak karena takut miskin, takut fakir, takut fakir. Jadi ini alasan yang kedua. Alasan pertama, alasan kedua tentunya ini dosa. Alasan yang ketiga tentunya karena udur, karena ada alasan, alasan, udur. Imma janinnya telah meninggal dunia di dalam, maka digugurkan. Atau ada sebab lain di mana dokter memprediksi dengan keilmuannya dan tentunya dokter yang amanah, bahwa jika diteruskan akan mengancam kematian ibunya. Jadi akan mengancam kematian ibunya. Maka digugurkan. Maka ini tentunya hukumnya melihat darurinya. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Tapi secara kaidah umum boleh gitu. Secara kaidah umum adalah boleh. Ketika berkaitan dengan darurah dalam Islam. Nah. Kemudian yang terakhir, aborsi atau menggugurkan juga tentunya ada tiga tahapan tadi. Jadi hukumnya tidak sama. Yang pertama, menggugurkan belum dikatakan manusia, ya, seperti masih apa nutfah, masih alaqah. Ketika orang tahu umpamanya, aduh udah tidak haid nih, ternyata diketahui umpamanya, oh udah sekian pekan, lalu dia menggugurkannya. Kedua, menggugurkan setelah berbentuk jasad. Ketiga, menggugurkan setelah ditiupkan ruh. Ya. Secara kaidah syariat Islam, menggugurkan dalam tahapan manapun tidak boleh. Jadi menggugurkan dalam semua tahapan tanpa udzur tidak boleh dalam Islam. Ya. Karena tentunya bertentangan dengan kaidah Islam. Dan sisi kesehatan, menggugurkan itu punya efek samping. Jadi menggugurkan itu punya efek samping. Tapi dari sisi hukum dosanya, tentunya berbeda. Kalau sudah ditiupkan ruh, berarti sama dengan membunuh jasad manusia. Tapi kalau belum ditiupkan ruh, maka tidak sederajat seperti membunuh jasad apa? Manusia. Jadi kalau melakukan aborsi setelah ditiupkan ruh, maka dosanya besar. Kalau sebelum ditiupkan ruh, maka berbeda. Dari sisi dosanya gitu. Dari sisi ukubah dari Allah berbeda. Karena tidak dianggap mengalir darah ataupun menghilangkan ruh. Tapi sebagian para ulama mengatakan enggak katanya. Bahwa karena itu adalah merupakan nutfah dan itu adalah penciptaan gitu. Nah, hanya saja kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi dosa berbeda. Di sisi dosa berbeda. Dan sebagai kalimat penutup sebelum pertanyaan, kita mengetahui bahwa banyaknya aborsi hari ini gitu. Pada intinya dua perkara tadi gitu ya. Pertama, karena berzina ya, menutup aib lalu membunuh anaknya. Sebagian di antara kita karena takut apa? Miskin, takut dunia. Makanya Allah berfirman, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Dalam ayat yang lain, nahnu narzukukum wa iyyahum. Atau narzukuhum wa iyyakum. Allah berfirman, kami yang memberi rezeki kalian dan anak-anak kamu. Dalam ayat yang lain didahulukan, kami yang memberikan rezeki anak-anak kamu, mereka dan memberi rezeki kepada kamu. Maka oleh sebab itu, jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang melakukan aborsi itu tidak percaya ataupun ada musyrikah Allah, tidak syukur kepada Allah tentang rezeki. Padahal Allah yang memberikan rezeki bukan kita. Sampai di sini pembahasan kita di masalah ini dan kita buka sejumlah pertanyaan. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan. Kembali pada kesempatan di sore hari ini melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang hukum seputar darah, nifas dan juga seputar keguguran. Dan sahabat Gema Islam, Anda bisa tentunya mengikuti dari sesi interaktif tanya jawab di kesempatan sore hari ini, baik ikhwan ataupun akhwat, melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami lagi kembali di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan seperti biasa, kita akan buka kesempatan terlebih dahulu untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, baik pembahasan di kesempatan sore hari ini ataupun sedikit di luar tema. Kami persilakan. Baik, di sebelah sana. Baik, kami persilakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya sesar untuk anak kedua? Karena anak pertama itu sudah sesar. Apakah termasuk hukum menyengaja atau tidak? Pertanyaan kedua, apakah dosa apabila kita melanggar aturan pemerintah? Karena seperti ini, pemerintah melarang keras apabila anak kedua lahirnya itu secara normal, apabila kurang dari 2 tahun anak pertama jarak ke anak kedua. Tapi tetap bersikukuh untuk kelahiran normal. Jadi mencari-cari informasi untuk menyengaja lahiran normal. Dari segi sisi pemerintah itu tidak boleh. Dari dokter dan bidan pun sama. Tapi apabila tetap menyengaja, dilanjut. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setahu saya kalau jadi ketetapan pemerintah, saya belum tahu ya. Masalah jika seorang wanita atau seorang ummahat di anak pertama sesar, kemudian anak yang kedua juga mesti sesar. Setahu saya tidak ada peraturan itu ya. Tetapi mungkin petunjuk dokter sebagiannya bahwa kalau sesar itu jedanya mesti 2 tahun atau 3 tahun. Iya. Tapi dalam banyak pengalaman ya, kembali kepada kondisinya gitu. Kembali kepada kondisinya. Saya punya anak 9. Ya, 7 normal dan 2 di sesar. Jadi anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 normal. Anak ke-5 normal. Anak ke-6 itu sesar. Dan anak yang ke-7, ke-8 itu normal lagi, tidak disesar gitu. Dan konsultasi dengan dokter biasa aja gitu ya, karena dokter sangat tahu ya juga gitu ya. Anak yang ke-9 itu bisa normal, tapi waktu itu saya melihat istri saya ya udah anak ke-9 dan umur mendekati 45 waktu itu. Tapi yang menjadikan disesar itu bukan sisi itunya, karena waktu itu istri saya suka tiba-tiba oksigen dari kepala itu terlambat gitu. Terus suka tiba-tiba pingsan gitu. Maka saya meminta kepada dokter untuk disesar. Tapi dokter sendiri waktu itu mengatakan kalaupun mau normal itu apa bisa gitu. Tapi saya melihat yang paling maslahat waktu itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ada dua sisi. Sisi yang pertama keyakinan kita kepada Allah gitu ya. Sisi kita keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, kita juga tidak boleh menafikan tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Tetapi yang saya tahu dari semua ilmu itu bisa didialogkan, semua itu ilmu itu bisa didebatkan dalam semua ilmu. Tapi saya memberikan rahasia, bahwa dalam semua masalah ada kekuatan doa, ya, dalam pengalaman saya gitu. Anak nomor 7 itu, nomor 7, nomor 8 saya lupa karena banyak kan, Zainab kalau enggak salah, Zainab ya, waktu itu 4,5 kilo itunya, gede itu. Dan itu udah ada di ruang apa, di ruang sesar, jadi udah dibawa ke ruang sesar. Menurut ini udah, kata saya selalu begitu, saya percaya kepada Anda gitu. Jadi kalau dengan dokter saya begitu, Pak Ustadz harus begini, iya silakan, saya orang tidak tahu, antuk kamu yang tahu, tapi saya punya doa. Waktu itu saya sholat 2 rakaat berdoa. Nah saya masih di tempat musola, tiba-tiba istri saya itu melahirkan, udah siap itu, dan melahirkan di ruang operasi gitu, di ruang operasi. Nah berarti ya dalam semua masalah ada rahasia, satunya adalah doa gitu. Doa. Jadi kalau masalah-masalah kesehatan itu ya kita punya timbangan. Jadi antum juga dalam hidup kan punya kebiasaan. Oh istri saya ini biasa-biasa aja gitu kan. Banyak juga orang yang udah disesar, ya sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja, enggak biasa gitu. Biasa. Jadi kita tidak ya. Demikian juga saya sering ya dialog dengan dokter. Saya itu dengan dokter. Sehingga banyak juga saya kenalan-kenalan di dokter itu. Anak saya panas. Saya cuma mengatakan, panasnya apa? Oh begini. Ketika akan dikasih obat, ya kalau udah tahu panasnya begini, saya akan ngasih obatnya lain. Gitu. Kan konsultasi. Oh panasnya ini. Saya katakan, saya juga punya pengalaman. Ada obat lain menurut saya. Ya, jangan dikasih ini lagi. Saya kasih, itu. Kasih gitu kan. Ya. Artinya berobat biasa aja kita, biasa. Kita baik dengan semuanya. Contoh terakhir, saya dalam hidup saya. Itu Qatadah itu kena demam berdarah. Nah, kena demam berdarah. Saya punya keyakinan bahwa itu lebah itu punya obat. Anak saya panas, disengat lebah. Dibawa ke dokter, kata dokter, demam berdarah, tapi udah tidak ada virusnya, tinggal penyembuhan. Saya katakan, ya rawat saja untuk menyembuhkan, di infus 2 hari sembuh itu. Jadi yang harus berubah itu cara kita berpikir itu, cara kita berpikir. Dokter adalah teman kita untuk kita konsultasi. Kalau tahu penyakitnya, kita harus tahu bahwa obat itu banyak gitu. Obat itu apa? Banyak. Atau kalau kita di rumah sakit, oh ini diobati ini. Kenapa kita juga tidak berpikir ada obat lain yang kita berikan yang bukan obat kimia juga gitu. Dalam hidup ini kita bisa berdialog, bisa berbicara dengan baik, ya, bisa berkonsultasi. Saya sering juga, kalau tidak dikasih ini mati. Ya kalau matinya mati, kata saya. Saya sering memberikan edukasi gitu. Saya sama istri saya selantiasa, anak sakit tidak menghalangi saya ngisi. Saya katakan gini kepada istri, yang mengobati anak siapa? Dokter, bukan saya. Berarti gak apa-apa, saya pergi ngisi, saya di jalan berdoa, yang mengobati anak saya dokter, kan gitu. Tapi kalau kita berpikirnya terlalu apa, terlalu kaku gitu ya, dalam hidup ini justru dari kekakuan itulah yang terkadang menghalangi kita gitu. Makanya dalam cara berpikir itu yang harus kita senantiasa berubah. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan untuk jawabannya dan juga nasihat di jawaban pertama untuk pertanyaan kita. Dan kita akan langsung masuk dalam pembahasan atau pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan wanita yang mengalami black ovum atau kehamilan kosong, Ustaz? Embrionya tidak berkembang, tetapi baru ketahuan pada usia 12 minggu. Saat dikuret masih belum berbentuk jasad. Apakah hukumnya nifas, Ustaz? Dan bagaimana ketika wanita yang belum mengetahui hukumnya atau ilmunya keguguran pada masa alaqoh tetapi beranggapan itu adalah nifas dan meninggalkan sholat? Apakah sholat yang ditinggalkan harus dikodo, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Iya. Tergantung ya, kalau masalah kodo, kalau dia tahunya baru 2 hari gitu, kemudian dikasih tahu sama orang, maka dikodo yang ditinggalkan. Tapi kalau dalam masa yang udah lama, orang mungkin tahun yang lalu ataupun mungkin bahkan tahun yang sangat lalu, kemudian baru hari ini tahu tentang hukum, maka tidak ada kodo baginya. Baginya beristighfar saja dan banyak melakukan kebaikan. Adapun kalau tadi belum berbentuk dan tidak ada apa, tidak ada jasadnya, maka wallahu alam tetap hukumnya adalah hukum istihabah, tidak dianggap sebagai nifas karena tidak dianggap wiladah, tidak dianggap melahirkan. Wallahu ta'ala alam. Naam Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya, apakah perlu diakikahkan bagi bayi yang hanya hidup dalam 2 hari, Ustaz? Naam, Ustaz. Ya, hidup 2 hari, ya boleh diakikahkan. Sunnah diakikahkan, Allah Ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sedikit melenceng dari tema. Izin bertanya, apakah berdosa dan salah jika saya memberikan sedekah dan minta didoakan agar Allah menyembuhkan anak saya, Ustaz? Dan apakah itu termasuk kesyirik kecil? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, ketika orang memberi sedekah pada seseorang atau mungkin sedekah kepada siapa aja, lalu kita tolong doakan anak saya, doakan saudara kita, tidak mengapa insya Allah ya, tidak mengapa kita meminta untuk didoakan. Hanya saja tidak boleh kita bersedekah hanya dengan tujuan untuk kesembuhan anak atau kesembuhan saudara kita ya. Tapi harus bersyarakat, niatnya tetap kita niat taqarrub kepada Allah, ikhlas, tapi niat untuk sehat tidak mengapa ya. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, istri saya masih punya utang puasa Ramadan tahun lalu karena melahirkan. Apakah masih bisa bila dibayar fidyah saat ini, Ustaz? Dan benarkah bila punya utang puasa belum dibayar dan telah datang Ramadan berikutnya maka membayarnya menjadi double, Ustaz? Dan qada plus bayar fidyah. Syukran. Ya, kalau ini kan udah sering kita bahas ya. Yang hamil dan menyusui, ijma' boleh untuk berbuka di bulan Ramadan. Jadi wanita yang hamil atau menyusui, ijma' boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban baginya. Apakah wajib baginya mengqadha atau dia bayar fidyah atau kedua-duanya? Ya, ya fidyah, ya qadha. Riwayat dari Abdullah bin Abbas, dan ini dikuatkan oleh sejumlah para ulama, bahwa wanita yang menyusui dan wanita yang hamil apabila meninggalkan puasa maka baginya adalah fidyah. Dan itu dikiaskan kepada wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Jadi disamakan dengan syaihul kabir. Ya, berarti baginya adalah bayar fidyah. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan baginya adalah qadha. Dan ini riwayat yang masyhur dari ulama Hanafiyah, dari pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi baginya adalah untuk mengqadha. Untuk mengqadha. Ya. Pendapat yang ketiga yaitu ya qadha ya fidyah. Dan ini riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi baginya qadha dan fidyah. Nah, tapi pendapat yang mendekati kuatnya adalah pilihan tadi, mengqadha atau fidyah. Ya. Kalau mengqadha berarti waktu qadha itu sampai bulan Sya'ban. Jadi boleh mengqadha sampai bulan Sya'ban. Boleh berturut-turut, boleh dipisahkan, dan tidak boleh melewati bulan Sya'ban. Apabila seseorang itu sengaja mengakhirkan qadha-nya sampai tahun berikutnya, sehingga di tahun ini di bulan Sya'ban tidak mengqadha-nya, maka berdosa. Tetapi masih tetap wajib untuk mengqadha-nya nanti. Jadi tidak jatuh, tetapi berdosa. Tapi kalau dia tidak mengqadha karena ada udzur lagi di masa yang ada hari ini, maka tidak berdosa, tapi dia tetap harus membayar di tahun berikutnya, karena utang tidak bisa hilang, ya. Utang harus tetap dibayar. Jadi kalau utang ke teman saja bisa harus dibayar, apalagi utang kepada Allah. Allah. Kalau berpendapat bayar fidyah, maka juga boleh bayar fidyah di hari yang langsung. Jadi setiap hari kita bayar langsung. Tetapi juga tidak mengapa menangguhkan bayar fidyah, tergantung kita punyanya atau tidak. Membayar fidyah boleh dengan salah satu cara. Cara yang pertama yaitu memberi makanan yang mentah, yaitu dengan beras, contohnya untuk kita di Indonesia. Yaitu nisfu sha', setengah sha' untuk setiap harinya. Menurut riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah tentunya yang muqarrar, yang lebih kuat. Setengah sha' berarti sekitar 1,5 kilo. Kalau kita bulatkan 3 kilo 1 sha' itu. Berarti bagi wanita yang meninggalkan puasa selama bulan Ramadan yang lalu, kemudian sekarang akan bayar fidyah, maka bayar fidyah dengan beras itu 45 kg. Bisa diberikan ke satu orang, bisa dibagikan kepada beberapa orang dari fakir miskin. Yang kedua, boleh juga memberi makanan satu kali makan dengan makanan yang masak. Artinya kalau mau, ya panggil aja 30 orang miskin dikasih makan. Dikasih makannya sekali, satu kali makan, bukan harus 3 kali sehari, enggak. Ya. Atau dikasihkan kepada satu orang, tidak mengapa juga. Itu adalah kemudahan insyaallah, ya. Barangkali itu jawabannya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kembali untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita. Satu pertanyaan lagi, Ustaz? Boleh. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang trauma untuk menambah anak karena suami yang kurang perhatian untuk menafkahi anaknya, Ustaz? Syukran wa jazakumullah khair. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum ini orang yang paling banyak dikeluhkan para istri. Ya. Memang banyak sekali ya, baik lewat telepon langsung atau SMS, tentang sejumlah kita ya, kaum laki-laki yang punya kurangnya perhatian kepada istri dan anak ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, tentunya saya ingin nasihat singkat itu ya. Kewajiban terbesar bagi kita para suami adalah tentunya bukan mengasih makan, mengasih minum, dan mengasih tempat tinggal. Karena semua manusia pasti seperti itu, orang yang normal. Tetapi seorang muslim tugas paling besarnya adalah membawa istri dan mengantarkan istri ke surga. Maka tidak salah kalau para istri dan anak kita berkata, wahai bapakku, wahai suamiku, antarkan aku ke surga. Ya yuhaladina amanu ku angkusakum wa ahlikum naro. Jadi ini adalah kewajiban yang pertama, mendidik, mengantarkan kita, membawa anak dan istri kita ke surga. Sedangkan yang kedua, kewajiban kita adalah tentunya memberikan nafkah, yaitu dalam bentuk madiyah, dalam bentuk materi. Dan Nabi SAW telah menjelaskan, sebaik-baik nafkah adalah nafkah yang diberikan kepada keluarga. Bukan untuk jihad, tapi kepada keluarga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sampai nafkah yang kita berikan itu walaupun hanya sesuap nasi, maka itu adalah sebaik-baik nafkah yang diberikan oleh suami. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam dua hadis, ibda bima ta'ul. Kata Nabi SAW, mulailah untuk memberikan nafkah, memberikan sedekah dari yang merupakan tanggungan kita, istri, anak. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, cukup bagi seseorang itu berdosa. Jadi ingat antum, nanti akan berdosa, akan menanggung dosa jika seseorang itu melalaikan bagian dari tanggungannya. Jadi punya anak tapi tidak mau berusaha, tidak mau mencari nafkah, maka ingat bahwa kita berdosa. Jadi berdosa. Dan tentunya sebaik-baik sedekah untuk istri, sebaik-baik sedekah adalah untuk anak. Jadi para ibu, ya sesungguhnya ya bukan trauma ya, mestinya suaminya diedukasi gitu ya. Suaminya dibawa ke ustaz supaya dikasih nasihat ya, supaya memperhatikan anak dan istri.